Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku semuanya, seperti biasa di Jumat pagi kita ada di program Rumahku Syurgaku. Dan Muti gak sendiri sahabatku ya, ada rekan Muti Kang Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat, insyaallah. Insyaallah ya, pagi hari ini bakal menemani sahabatku di Rumahku Syurgaku ya Kang ya. Satu program yang bakal berbagi dengan sahabat semuanya tentang bagaimana memilih rumah tangga agar tercipta dengan saya rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, dan bersama Muti serta Kang Hakim sudah hadir guru kita. Kita sapa ya, Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, selalu dalam keberkahan semoga ya. Baik, hari ini kita belajar lagi Bu ya di rumah kesyurgaku. Dan sebagai pembekalan, kadang banyak di antara kita yang salah mengsalah artikan makna silaturahim. Sebetulnya itu silaturahmi atau silaturahim, dan mungkin tujuannya Bu ya, karena banyak orang yang silaturahim itu hanya karena merasa enggak enak karena saudara gitu kan ya, kalau enggak datang nantinya enggak enak dibilangin gimana gitu. Nah, seperti itu. Ada banyak orang juga yang kadang memang silaturahimnya hanya sekedar memanfaatkan media, baik via SMS, telepon, atau juga jejaring sosial. Konon katanya itu sudah cukup mewakilkan, gak harus ketemu muka. Jadi kalau ucapkan selamat ya Kang. Iya, Mbak. Selain emang sudah terwakilkan dengan berkirim SMS gitu ya Kang ya, terus juga menelpon atau lewat jejaring sosial ya, media tidak sosial. Berkunjung langsung ya. Iya, tidak berkunjung langsung. Baik Bu ya, berkaitan dengan fenomena silaturahim, bahwasanya silaturahim itu indah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pendengar dimanapun Anda berada, mari kita tingkatkan syukur kita kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita hingga pada saat ini kita bisa bertemu kembali di udara untuk bersama-sama meningkatkan kualitas diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kualitas diri di hadapan sesama manusia. Silaturahmi adalah separuh perjalanan untuk menuju kesempurnaan tadi. Separuh lagi adalah hubungan kepada Allah. Kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempurnaannya adalah kita langsung menuju kepada manusia. Di sana ada ibunda kita, di sana ada kakak adik kita, di sana ada anak-anak kita, di sana ada paman-paman bibi kita, dan di sana ada tetangga-tetangga kita. Maka ini sebetulnya silaturahmi itu sudah separuh dari ketakwaan itu silaturahmi. Sebab takwa itu baik kepada Allah, dan yang kedua adalah baik kepada sesama manusia. Nah, urusan dengan sesama manusia itu memang harus dimulai dengan silaturahmi. Jadi tidak cukup adanya rahm, tidak cukup adanya hubungan kerabat. Tidak cukup ada hubungan kerabat, tapi harus ada menyambung hubungan kerabat. Hubungan kerabat kalau tidak disambung apa artinya? Kakak adik bermusuhan atau tidak? Bermusuhan. Ada atau tidak kakak adik bermusuhan? Banyak, ada. Banyak rebutan waris dan sebagainya. Kenapa? Padahal dia rahimnya sudah ada. Artinya secara nasab sudah ada. Ada bapak ibu berantem, ada suami istri, bapak dan anak musuhan ada. Karena itu adalah belum memperhatikan istilah silah. Menyambung. Maka menyambung ini penting sekali. Menyambung silaturahmi ini penting. Maka yang harus kita cari adalah nyambung ini, kalau rahim sudah nyambung. Yang sambung saja ternyata tidak akan ada nilainya jika tidak dilanjutkan dengan makna yang sesungguhnya tentang silaturahmi. Nasab tidak ada gunanya jika ternyata tidak sambung silaturahmi. Kakak adik tidak ada guna. Tidak ada gunanya. Jika ternyata hubungan kakak adik maksudnya, hubungan kakak adik tidak ada guna, hubungan paman-paman ponakan tidak ada guna, hubungan suami istri tidak ada guna, jika ternyata belum kita jalin yang namanya silaturahmi. Jadi silaturahmi keharusan, wajib, tidak bisa tidak. Maka dari itu, begitu pentingnya silaturahmi ini yang namanya memutus tali persaudaraan, hukumannya amat gede. Dan sungguh itu di neraka, sampai Nabi dalam hadis sahih diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Nah, artinya silaturahmi jelas paling penting sekali. Cuman sekarang bagaimana silaturahmi yang benar agar kita sampai kepada tujuan kita. Iya, Bu. Nah, ini kalau setelah silaturahmi. Sudah dijelaskan, silaturahmi itu bukan urusan jasad. Nasab kakak adik saja tidak ada, kalau tidak ada silaturahmi tidak ada guna. Jadi yang namanya silaturahmi itu jangan dianggap hanya berkunjung saja. Harus ada tempatin juga. Jadi bukan tidak cukup dengan kunjungan atau saling mengirim hadiah atau SMS. Tidak, akan tapi silaturahmi yang sesungguhnya kalau orang faham adalah mempertemukan hati dengan hati. Ini yang sering kami ulang-ulang bahwasanya silaturahmi itu adalah hakikatnya nyambung hati ke hati, mempertemukan hati dengan hati, bukan bertemunya jasad. Kalau orang bertemu jasad, belum tentu, bisa saja reuni keluarga besar Pak Haji siapa. Ternyata setelah duduk berbarengan itu saling melirik-lirik kalungnya lebih gede mana, mobilnya yang lebih mewah mana, akhirnya saling menggunjing dan seterusnya. Yang katanya silaturahmi, ternyata pulang menanamkan kebencian, dendam, ngiri dan seterusnya. Kenapa? Karena silaturahmi yang diambil baru silaturahmi zahir dan jasad. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahwa untuk mempererat silaturahmi memang ada namanya tazawaru, salinglah kunjung mengunjungi. Dan riwayat lain tahadu, salinglah engkau memberikan hadiah. Tujuannya apa? Disabdakan Nabi, tahabu, agar kalian dia bisa saling mencintai. Jadi artinya untuk menumbuhkan kecintaan itu adalah ya bisa dengan yang namanya apa, saling memberi hadiah. Tapi memberi hadiah bukan tujuan, itu salah. Hanya wasilah saja. Kunjungan bukan tujuan. Selama ini yang dipentingkan adalah kunjungan saja. Sehingga yang namanya silaturahmi itu menjadi rutin. Lebaran kedua, ketiga, keempat, itu keliling dunia itu. Masya Allah. Akan tapi ternyata lihat, ia tidak menemukan keindahan yang berkeluarga. Iya. Dalam rumah tangga, dengan anak-anak, dengan saudara. Karena apa? Dia belum masuki dunia silaturahmi yang sesungguhnya. Dia masih berputar-putar di luar silaturahmi. Dia masih berputar-putar sekitar jasadnya silaturahmi. Hanya jasad saja. Nah, maka dari itu saat ini yang harus kita upayakan, bagaimana silaturahmi kita itu silaturahmi batin, agar tetap terjalin keindahan di dalam kehidupan kita, khususnya rumah tangga kita. Bagaimana kita mewujudkan silaturahmi batin ini? Sebetulnya sangat sederhana. Wahai kaum muslim, dan tolong diamalkan, tak usah repot-repot. Anda punya tugas, yaitu menata hati Anda sendiri. Sebetulnya di saat ada problem tentang percekcokan, permasalahan, permusuhan itu, paling enak adalah kita koreksi diri. Lalu kita yang redam hati kita. Kalau sudah hati kita bisa tersenyum dengan musuh yang memusuhi kita, maka saat itu kemenangan yang tidak bisa tertandingi. Musuh Anda emosi, lihat, Anda ternyata masih bisa menahan emosi. Anda tidak menahan amarah, Anda tidak membalas kejelekan mulutnya, tetapi Anda justru memohon kepada Allah. Itu kemenangan yang kemenangan, biarpun secara zahir Anda kalah. Maka dari itu hati silaturahmi batin dimulai. Maka ini kan langsung saja untuk memulai silaturahmi batin ini dalam keluarga ataupun bukan dengan keluarga, adalah budayakan untuk kita senantiasa mengingat saudara kita di dalam doa. Di dalam doa itu hakikat silaturahmi. Jadi pertemuan antara kita itu tidak ada gunanya jika ternyata di saat berpisah belum saling mendoakan. Maka pembohong semuanya orang yang duduk berbarengan, saling makan bersama, yang katanya sahabat karib dan teman dekat, akan tetapi ternyata di saat berpisah mereka itu lupa di dalam mendoakan, maka ketahuilah persahabatan itu pasti bohong. Hanya untuk kepentingan saja. Akan tetapi kalau sudah dari hati, bukan mengambil orang itu, akan memberi. Bahasa cinta itu seperti tak cinta ya Abdul. Kalau sudah silaturahmi terjalin, enggak ada istilah memanfaatkan saudara, enggak ada. Selalu duduk ingin bermanfaat untuk saudaranya. Jika punya uang, manfaat uangnya untuk saudaranya. Jika dia punya tenaga, bantu saudara. Lihat, kalau semua orang jiwanya hidup seperti ini, langkah indahnya kehidupan ini. Tidak ada orang yang terbebani, tidak ada orang yang susah, tidak ada orang yang repot. Semuanya akan di-cover oleh saudaranya, akan dipenuhi oleh saudara-saudaranya. Ini yang harus kita hadirkan, makna kecintaan itu yang paling penting. Maka untuk menemukan cinta, Anda jangan berdoa kecuali Anda sebut nama satu persatu nama mereka, lihat. Khususnya menjelang lebaran ini, agar jangan sampai lebaran menjadi permusuhan, lihat. Karena apa? Kita ini tidak mengerti hati, ya. Maka saat ini ayo kita semuanya bergegas. Bergegas untuk mempersiapkan hati kita itu dengan cara mendoakan sebanyak-banyaknya kepada orang yang telah diberi oleh Allah. Kepada orang yang telah didekatkan kepada kita ataupun orang yang bermusuhan dengan kita. Jadi inti kuncinya ada doa. Sudah, itu yang pertama. Yang kemudian adalah lakukan amal lahir, amal yang sesungguhnya amal zahir, termasuk kunjungan saling memberi hadiah. Jangan dibalik, berdoa dulu baru mengirim hadiah. Berdoa dulu, ya. Nah, ini nanti maknanya luar biasa. Di saat kita dibalas oleh hadiahnya, kita bersyukur. Kalau tidak dibalas pun kita tidak ngedumel. Yang menjadi masalah, wah sudah dikirim tapi enggak balas-balas. Nah, itu. Karena memang bukan budaya hati. Jadi lihat, kalau sudah muncul cinta itu orang memberi. Lihat, ada atau tidak orang, bukan sanak, bukan keluarga, tapi membantu membelikan mobil, motor, ada atau tidak? Enggak ada. Eh, ada. Banyak, bagaimana tidak ada? Banyak orang memberikan mungkin. Tolong, banyak. Jadi mungkin banyak orang tidak ada sanak, tidak ada saudara, kan, tapi bisa membantu. Tidak ada memberi, kayak ada orang datang, lihat orang tidak ada keluarga, tidak ada sanak, dan tidak kenal barangkali. Masya Allah. Tiba-tiba bisa membantu. Karena apa? Ada makna kecintaan di dalam hatinya. Lihat. Jadi ini yang perlu dihadirkan, bahwa yang menjadikan orang itu bisa saling tolong-menolong, saling membantu adalah di saat ada cinta di dalam hati. Ini yang kita cari. Maka silaturahmi itu adalah mencari di dalam diri kita, yaitu di hati kita. Maka kalau kita mencari itu di luar dari diri kita, tidak akan ketemu. Tumpukan hadiah yang kita berikan menjadikan orang seolah-olah senang dengan kita. Oh tidak, hadiah itu tidak akan bisa membeli hati. Uang tidak akan bisa membeli hati. Lihat, kalau kita memberikan uang, memberikan seseorang uang sehingga dia menjadi tunduk dan patuh kepada kita, kapan itu? Pada saat sepanjang ada uang, sepanjang uangnya. Ada uang. Jika tidak ada uangnya, lihat, bisa ya saja cepat berubah. Tapi kalau yang kita ambil hatinya, kira-kira yang kebawa apanya? Oh, dan segalanya yang dia miliki. Lihat, maka kita perlu sekarang berbicara urusan bagaimana mendekatkan hati kita dengan saudara-saudara kita, kita saling mencintai. Maka mulailah dengan yang namanya berdoa. Mendoakan orang lain ini sangat penting, jangan dilalaikan, jangan lupa. Setiap malam kalau kita berdoa, baru nanti saat kita memberikan hadiah, maka doa itulah yang menyelamatkan hadiah kita hingga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan di tengah malam, baru esok harinya kita berkunjung, sehingga kunjungan kita menjadikan selamat kita. Ada, coba bayangkan, orang yang berkunjung begitu saja, tanpa berpikir panjang, masuk ke rumah bibinya, di situ itu rupanya bibinya sakit gigi dan sebagainya. Keluar dari rumahnya itu sudah ngedumel, oh bibik cemberut, bibik enggak peduli, bibik Padahal tadi katanya pengen nyambung hati, pengen silaturahmi, tapi karena hatinya belum tertata, lihat, hanya tidak disambut saja menjadi ngedumel. Belum lagi nanti ada tambah tuh mobil siapa tadi di sana. Jangan-jangan, oh Masya Allah. Baik, akan tetapi, kalau orang sudah hatinya baik, suami istri datang ke rumahnya saudara, di saat tidak dianggap, di saat tidak disapa dengan indah, saudaranya sambil berbicara tapi cemberut. Jadi kalau orang hatinya bersih, dia berpikir, kenapa kok dia cemberut? Jangan-jangan utangnya belum kebayar, Pak. Untuk kita bayari kan. Jadi hatinya bersih. Mau contohin, dari ke hakikat. Coba kita tuh, orang tuh melihat orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai itu beda. Kalau orang melihat orang yang tidak dicintai terlihat susah, apa katanya? Ia akan segera menolongnya. Tapi kalau orang tidak mencintai melihat dia susah, syukurin, walat dia. Jadi sekarang yang perlu kita bina adalah hati kita. Kemudian setelah itu lakukan dengan amal lahir, amal zahir. Kemudian setelah itu ambillah dengan maknawiyat, rohaniyat, sesuatu yang tidak terlihat, barokah. Sekarang musim, mohon maaf langsung, musim Anda untuk saling memberi hadiah biasanya. Iya. Lebaran ini. Ini sekaligus kami ingatkan. Kalau Anda ingin memberikan hadiah, jadikan hadiah itu yang menjadikan Allah ridha kepada Anda, sehingga Allah memberikan kepada hati Anda kecintaan. Jadi yang dikejar bukan hanya cinta dari manusia itu. Nah, artinya begini, iya betul. Artinya untuk mewujudkan, untuk mewujudkan keindahan di dalam kebersamaan ini, makalah lakukan sesuatu yang menjadikan Allah ridha kepada kita. Kalau sesuatu Allah ridha kepada kita, Allah menjadikan hati orang itu menjadi ridha. Menjadi ridha. Ya. Contohnya di dalam memberikan hadiah. Tujuan hadiah itu apa? Agar orang ridha dengan kita dan agar orang baik dengan kita, kan? Tahadu, tahabu. Salah memberi hadiah, kemudian setelah itu akan muncul saling mencintai. Cuman kita harus peduli bahasanya. Jika hadiah yang kita berikan itu tidak menjadikan Allah ridha, cinta apa yang bakal kita dapat? Maka sekarang manajemen memberi hadiah. Kalau Anda mumpung membeli hadiah, belilah hadiah yang sekiranya bakal bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Ini yang sering dilupakan oleh seseorang. Hadiah, hadiah DVD. Buat nonton film lah. Iya. Hadiah tiket ke tempat wisata haram sana. Nah, kalau memberi hadiah yang bermanfaat, mushaf, buku bacaan, mekena, baju muslimah dan seterusnya. Hadiah. Jadi Anda harus cerdas dong kalau berbuat. Biarpun mereka tidak suka, akan tapi kita punya misi. Saya kalau memberi hadiah harus sesuatu yang bakal bermanfaat untuknya di dunia dan di akhirat. Saya tidak akan percuma memberikan hadiah. Kalau kita memberikan hadiah motor, apakah pasti bermanfaat? Belum tentu. Dilihat dulu dia seperti apa. Uang pun belum tentu, akan tapi hadiahkan kepada mereka sesuatu yang menjadikan mereka selamat di dunia dan di akhirat. Maka manajemen hadiah, memberi sarung lebih bagus daripada memberi sesuatu yang tidak bermanfaat. Berikan sarung, baju, koko dan sebagainya. Ini hadiah. Jadi manajemen memberikan hadiah harus perhatikan. Nah, kalau kita melakukan dengan yang bagus seperti ini, diridhai oleh Allah, maka Allah pencipta cinta akan menitikkan cinta di hati kita. Sehingga persahabatan kita, persahabatan dunia di akhirat, persahabatan karena Allah, persahabatan yang tidak pernah luntur, tidak pernah berubah dengan apapun. Karena apa? Dibangun atas kecintaan kepada Allah, kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat Anda memberi hadiah pun Anda harus peduli dan perhatian. Bagaimana Anda memberikan hadiah tersebut? kemudian siapa dari mana rezeki yang Anda berikan. Jangan sampai orang hanya mengejar hadiah, tidak pernah peduli dari mana duit halal atau haram, tidak akan menumbuhkan hati saling mencintai. Biarpun saling mengunjungi, biarpun saling berdatangan, biarpun saling masya Allah reuni-reuni keluarga besar ABCD. Baik, inilah yang harus kita hadirkan tiga hal ya, untuk menciptakan bagaimana kita itu bisa semakin indah di dalam bermasyarakat, di dalam bersilaturahmi. Ingat, yang pertama adalah jangan lupa mendoakan, dan ini amat penting, dan ini yang amat dilupakan. Yang kedua adalah bagaimana kita setelah mendoakan melakukan amal zahir yang berupa hidayah atau yang sebagainya. Kemudian yang ketiga, hadiah-hidayah itu harus benar syar'i. Jangan sampai yang ketiga, jangan sampai kita itu memberikan hadiah akan tapi sesuatu yang menjadikan orang semakin bermaksiat ya, kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga kalau sudah maksiat kepada Allah, maka akan mencabut rahmat Allah, menjadikan hilangnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kami hadirkan bahasanya. Silaturahmi sesungguhnya adalah bukan silaturahmi jasad, tapi silaturahmi hati. Wallahu a'lam bishawab. Baik, subhanallah. Pengantar yang luar biasa kan mungkin ya, bahasanya silaturahim hati yang harus kita hadirkan. Kadang emang orang banyak sering ketemu, tapi kadang diam-diam aja banyak. Iya, dilecehkan aja. Baik. Dan kita akan mengajak sahabat-sahabatku juga yang akan belajar bersama di rumahku syurgaku, bahasanya silaturahim itu indah sahabat ya. Dan kita akan menyapa juga sahabat-sahabat yang sudah merilai 92,9 FM Cirebon ya. Terima kasih untuk Radio Samara di 96,2 FM Tulungagung, Radio Ku 104,8 FM Kuningan, Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau, Radio Darul Mustofa Lumajang Jawa Timur, Radio Madinatul Salam 90,9 FM Banjar Kalimantan Selatan, dan ada sahabat kita juga yang hakim di Radio MBS FM 107,7 FM Gresik ya, dan 107,9 FM Blitar, dan ada Kang Bayi Haki di Radio Wadi 88,0 ya Sukabumi, dan Radio Streaming Alif Lampung, Radio Panua 103,8 FM Pahuwatu Gorontalo. Untuk Anda semua sahabatku yang akan berinteraktif bersama Buya ya, bisa menggunakan 4 media komunikasi kami. Di mana Kang Hakim? Di layanan teleponnya di 0231-252-2549 dan di layanan SMS 081-321-461-079. Kemudian juga di melalui layanan internet ya, di Facebook Radio Kucirebon, juga di Yahoo Messenger di radio_qiu@yahoo.com. Baik, dan kita akan break ya. Untuk Anda semuanya, kita bakal kembali. Baik, sahabatku masih di 92,9 FM Inspirasi Spirit Hati ya, radioku yang pastinya masih dipancarluaskan dari kawasan Majelis Pengembangan Dakwah Al-Baja, Sendang Sumber, Cirebon. Kang Hakim, pagi hari ini Cirebon sejuknya luar biasa ya. Dingin, dingin. Bukan sejuk lagi, dingin. Dan sepanjang jalan dari rumah ke sini, wah dinginnya luar biasa ya. Cuma 5 menit tadi. 5 menit? Iya. Baik, dan sahabatku, kita masih di rumahku syurgaku ya. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia di 92,9 FM Cirebon. Bagi Anda yang baru saja bergabung tipe frekuensi 92,9 FM Cirebon ya, kita ada di rumahku syurgaku. Satu tema yang menarik Kang ya, berkaitan dengan silaturahim. Silaturahim. Baik, dan kadang kebanyakan orang itu silaturahim tadi seperti yang saya sampaikan, sekedar tatap muka ya, gitu kan. Hanya silaturahim jasad saja. Jasad saja. Terus kadang-kadang ya deh silaturahim enggak enak, soalnya kalau itu kan saudara, nanti ditanyain kalau enggak ada. Tapi emang kadang ya Mbak, itu kok enggak datang ya? Biasanya datang, ya, gitu. Sekarang enggak datang gitu. Dan kadang yang jadi kendala kadang orang malas silaturahim, ada yang emang silaturahim karena jasad aja, ada karena enggak silaturahim karena ngerasa enggak bisa memberi hadiah. Ya. Itu kan jadi enggak enak lah gitu kan ya. Nah, itu jadi kendala-kendala tersendiri dalam bersilaturahim. Tapi sebelum kita bakal berlanjut bagaimana cara menyikapi hal ini, kita tanya sama Bu ya. Yang kita kenal itu kan silaturahmi, ada yang bilang silaturahmi, ada yang bilang silaturahim ya. Sebetulnya yang benar yang mana? Baik Bu ya, silaturahmi atau silaturahim? Semuanya benar karena itu asal dari bahasa Arab, dari kata rahm. Ya. Ar-rahmu itu rahim. Cuma kalau di Indonesia kan tidak ada huruf Indonesia itu huruf mati jajar dua itu tidak ada. Ya. Silaturahim. Nih, makanya biasanya menjadi silaturahim. Tidak enak menjadi silaturahim gitu aja. Jadi tidak penting masalah itu. Yang merebutkan masalah ini orang suka orang ya. Tidak ada masalah silaturahim atau silaturahmi. Memang bukan silaturahim, bukan begitu. Tapi silaturahim. Jadi aslinya silaturahim. Ha. Mim rahim. Ar-rahmu. Ar-rahmu. Jadi rahm. Ra ha mim nun. Ra mim. Rahmi. Kemudian di Indonesia kan silaturahmi. Silaturahim. Nah, itu menjadi silaturahim atau silaturahmi atau silaturahim. Itu tidak terlalu penting masalah ini. Baik, sama-sama saja. Baik, Bu ya. Dan berkaitan dengan tadi, kadang orang terkendala dengan silaturahim gitu kan. Tadi masalah kebiasaan masalah pemberian hadiah juga. Kalau saya nanti nggak memberi hadiah nggak enak gitu kan? Ya, baik. Apalagi keluarga besar berkumpul. Itu salah manajemen dalam memberikan hadiah itu. Orang memberikan hadiah dengan saat ingin bertemu itu salah. Uh-huh. Kalau memberikan hadiah makanya kita ingin biasakan. Kalau memberi hadiah itu jangan saat ada hajat itu. Ya. Datang ke kiai, mau ke kiai bawa satu karung sayur. Uh-huh. Kalau tidak punya sayur tidak pernah ke kiai ini musibah. Yeah. Jadi kalau datang kiai tidak usah bawa apa-apa gitu loh. Uh-huh. Karena apa? Biar biasa silaturahmi ke kiai itu nyaman. Yeah, kalau pengen ngisi hadiah nanti luar-luar ada tujuan, luar ada hajat itu. Yeah. Jadi semakin nyaman. Jadi jangan sampai silaturahmi itu terikat dengan hadiah. Yeah. Hadiah itu adalah untuk menyuburkan hati memang. Uh-huh. Cuman jangan gara-gara tidak ada hadiah maka tidak mau datang. Tidak, tetap datang. Maka budaya itu penting. Nah, maaf, kita mulai dari budaya kekiaian saja. Iya, iya. Sekarang ada loh, dulu tuh kalau rumah kiai tidak bawa apa-apa, enggak enak kan gitu ya? Betul ya. Nah, ini menjadikan jauh dari kiai dari umat. Iya. Misalnya orang di rumah tangganya punya permasalahan gara-gara kopi. Gara-gara gulanya enggak manis, lalu ribut, mau pecerai. Datang rumahnya kiai suruh bawa gula. Nah, ini satu contoh bahwasanya. Jadi hadiah itu penting, cuman manajemen memberikan hadiah itu, jangan sampai kita biasakan kalau datang ke rumahnya orang membawa hadiah. Hadiah itu. Makanya kadang-kadang orang datang ke pondok itu, sambil salaman, sambil megang satu karung itu. Oh, saya suruh megang karung begini. Kalau mau ngasih-ngasih, nanti Allah malah tahu. Akan tapi salaman-salaman, senang benar. Ada lagi pakai amplop, ditaruh di tangan. Gimana salaman dikasih pelapis begini nih? Hey, kalau enggak salaman, kalau enggak ngasih amplop sama kiainya nanti enggak enak. Tidak begitu. Anda salaman yang benar, kalau enggak ngasih hadiah nanti lain kali. Yeah. Jadi manajemen. Karena kenapa harus sedikit keras macam ini? Ada itu yang ditakutkan tadi itu menjadi budaya. Kalau ke rumahnya orang tidak membawa hadiah, tidak enak. Jadi tidak silaturahmi sekalian. Apalagi orang yang di kota. Betul. Di kota pulang ke rumah tuh ingin dianggap berhasil di kota. Sampai utang-utang pulang ke rumah tuh harus bawa hadiah. Hadiah banyak. Orang berhasil 15 juta. Bagi-bagi ke saudara-saudara. Sampai ngomong tahun ini kayaknya saya tidak pulang kampung. Kenapa? Tidak punya duit. Salah. Karena memang selama ini ingin dipakai. Lihat orang berhasil bagi-bagi duit memaksakan. Tidak seperti itu. Cuman kalau orang punya rezeki, apa sih salahnya memberikan hadiah? Nah, tidak ada masalah kalau ada orang bertemu lalu berhadiah, tidak ada masalah. Cuman sebaik-baiknya hadiah itu diberikan bukan di saat kita punya tujuan yang lain. Misalnya kalau saya punya tujuan ingin bertemu untuk menyampaikan satu hajat, sampaikan hajat yang hadiahnya mana nanti. Iya, betul. Ini jadi budaya manajemen memberikan hadiah saja baru dibenahi agar kita tidak terjebak sehingga di saat tidak ada hadiah lalu tidak datang, tidak ada hadiah lalu tidak bersilaturahmi, sampai gara-gara tidak ada uang mungkin tidak ada pertemuan keluarga lagi. Nah itu. Ya, ini gara-gara yang mementingkan urusan materi. Iya. Yang tidak penting adalah justru kalau sudah 5 orang melarat semuanya lapar-lapar ketemu kata enak. Tidak usah pakai makan-makan, kita harus minta kepada Allah, yuk dikir bersama di sini silaturahmi. Tidak harus urusan materi, itu saja ya. Manajemen memberi hadiah. Makanya sudahlah kalau datang ke rumahnya kiai itu kalau beri hadiah lain waktu, jangan waktu ada hajat. Ya. Kenapa saya contohkan ke kiai sini? Ya mungkin ada orang nganggap kiai ke sini tuh. Ini kadang-kadang bawa kerupuk, bawa ini, iya ini, iya iya. Ya alhamdulillah, terima kasih dikasih. Cuman jangan begitu caranya. Iya. Yang menjadikan, karena kita amati dari permasalahan-permasalahan ini, umat semakin jauh dari ulama gara-gara budaya semacam itu. Iya. Itu memang ada lagi budaya ngasih rokok. Ah, itu. Budaya ngasih amplop, salam tempel. Salam tempel waktu mau ziarah ke rumahnya kiai. Kalau tidak ngasih salam tempel enggak enak. Akhirnya apa? Putus. Apalagi tambah pelit dari kiai. Tapi kalau dengan kelegaan, menyentuh melihat wajahnya ulama aja berkah, melihat wajahnya ulama sudah nikmat. Itu. Adapun kalau ngasih hadiah nanti di waktu lain atau kiriman siapa saja, ini hadiah dari si A, si B, si C, mangga. Nah, termasuk dengan paman, bibi dan sebagainya. Kalau datang ke rumah bibi, datanglah ke rumah bibi kapan saja seenaknya. Kayak rumah sendiri, kan begitu baik. Tapi berpikir, aduh saya enggak bawa hadiah nih, enggak enak nih. Yang lain pada ngasih hadiah gede-gede, saya enggak hadiah. Ah, sekalian lah enggak usah nongol. Nah, itu ya. Itu salah. Itu yang banyak terjadi. Baik, tidak boleh seperti itu ya. Datanglah ke rumah saudara Anda dengan hati Anda. Datanglah kepada guru Anda dengan hati Anda. Datanglah kepada siapapun dengan hati Anda, bukan dengan hadiah. Akan tapi hadiah boleh Anda berikan kapan itu, di saat hati Anda sudah tertata. Ya. Wallahualam. Baik, Bu, terima kasih. Dan mungkin Bu juga bisa sharing tentang etika bersilaturahim, Bu. Ada laki perempuan yang bukan mahram, sepupu sama sepupunya saling salaman, guru sama muridnya, dan yang lainnya. Baik, sebetulnya sahabat ini semuanya diukur dari kerinduannya kepada ridho Allah, atau hanya sekedar dia itu latah ya, basa basi, atau hanya sekedar ikut tradisi sosial, tradisi masyarakat ya. Kita perlu wasai menjalani itu semua karena ingin ridho Allah. Sekarang Anda tidak silaturahmi, tidak salat duhur. Banyak. Keliling tidak salat duhur, salat asar. Sampai apa yang dicari itu semuanya? Lihat, itu salah. Karena silaturahmi bagi mereka hanya sekedar suka-suka, bukan untuk mencari ridha Allah. Makanya tidak terjadi jalinan silaturahmi yang baik. Lihat, masih ada permusuhan, rebutan waris. Oh, silaturahmi menyambung hubungan baik dengan manusia tapi melanggar Allah. Termasuk mohon maaf cara bersalaman. Kalau masalah bersalaman sudah sering kami jelaskan. Kami tidak pernah mengeluarkan fatwa dari diri kami sendiri. Ini fatwa para ulama empat madhab bahwa laki perempuan janganlah bersalaman, biarpun guru murid. Guru dan murid. Guru murid. Biarpun guru dan murid. Kiai sama santri. Laki santri, masya Allah, santri baik, salamannya lama-lama. Ketahuilah kita harus takut kepada Allah. Wasallu ayyut anak hadukum min khatimin hadidin khairun lahu. Ain anta khairul lak akhal khairul lahu ayyamasa imra'atan la tahillul lahu. Seandainya ubun-ubun yang ditusuk dengan besi lebih bagus daripada persentuhan dengan wanita yang tidak halal baginya. Artinya sudah disepakati ulama empat madhab bahwa mohon maaf, mungkin kita sering melihat tokoh juga bersalaman. Tapi jangan niru salah-salahnya. Kita doakan semoga Allah mengampuni, selesai. Jangan merendahkan juga kalau kita melihat ustadz yang salaman atau kiai salaman. Akan tapi kita harus tahu dong hukumnya. Diri kita harus tahu hukumnya. Bagaimana sih hukumnya bersalaman? Sudah sangat jelas, sudah jelas. Tidak ada khilaf di antara empat madhab. Bahwasanya bersalaman laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, yang sudah haddus syahwat, sudah gede sama gede, maka hukumnya adalah haram. Sudah jelas. Tidak ada perbedaan dalam hal ini. Mohon maaf, ini bukan fatwa kami, hamba Allah yang lemah ini tidak punya fatwa. Tapi kami nukil fatwanya ulama. Kita nukil fatwanya orang lain, para ulama-ulama besar, mereka seperti itulah. Mengatakan bahwasanya bersalaman adalah, dan hujahnya sangat kuat kalau kita titik. Jadi bersalaman dengan persentuhan inilah yang haram, dan ini disepakati para ulama. Loh, kok banyak ulama-ulama kita banyak bersalaman? Jangan melihat jeleknya ulama, baiknya mereka lebih banyak. Kita melihat nilai positifnya saja. Mungkin beliau adalah seorang ustaz yang masya Allah ahli ibadah dan sebagainya. Cuman jangan ditiru kesalahannya. Kalau salah ya katakan salah. Tidak susah kalau orang bersalaman. Ada yang mengatakan bahasa kalau salaman kan nanti menjauhkan hati. Oh tidak, kita teman juga kebanyakan. Dan enggak salaman pun enggak kebatain ilah Jawa Timur. Enggak gatel kok. Di masyarakat Cina itu ada salaman itu aib loh ya. Iya. Salaman itu celah. Ada, salaman itu tidak bagus sudah. Ya, jadi begini Bu ya. Ada di masyarakat Cina itu, ada suku di Cina sana itu, kalau ada orang bersalaman dianggap merendahkan dan sebagainya. Sesuatu yang tidak baik. Loh, begitu pun tidak ada masalah kan bagi mereka. Artinya tidak salaman itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Laki perempuan tidak ada masalah, tidak bersalaman. Bukan kalau tidak mau salaman lalu tidak mencintai, tidak menghormati, tidak menghargai. Tidak. Hormat, cinta, kasih tidak ada hubungannya dengan salaman. Pelukan kayak apapun, hati jangan dumel ya, apa artinya. Baik. Tolonglah cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda seorang laki-laki bertemu dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, cukuplah Anda memberikan isyarat agar Allah agar dia memberikan maaf, atau dengan kalimat innal aini, mohon maaf dan lahir batin. Selesai. Tidak harus bersalaman. Ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita mencari ridha Allah melanggar, mencari ridha manusia melanggar Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Enggak boleh untuk mencari ridhonya manusia tapi ternyata melanggar Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kalau kita melihat orang-orang yang masih bersalaman, jangan direndahkan. Mereka cuman mereka perlu didoakan agar segera muncul kesadarannya. Itulah, ada pun para ulama yang melakukan demikian itu. Mohon maaf, jangan Anda mencaci ulama. Tetap kita doakan semoga Allah memberikan kesadaran dan mengampuninya. Ada pembahasan ini pernah kita bahas dulu di Pandang Merah dengan panjang lebar. Ternyata tidak ada satu madhab pun yang memperkenankan. Dari ulama-ulama semuanya. Coba baca kitab fikih dari kitabnya Fathul Qarib, Takrib dan seterusnya. Mulai dari masalah khidbah dan seterusnya. Bagaimana menyentuh perempuan, sentuhan tangan adalah haram mutlak, tidak ada ditawar. Ini mohon maaf. Ada nanti pengecualian kalau orang sudah tua, Anda seorang laki-laki, itu pun pendapat lemah, pendapat yang dikukuhkan tetap tidak boleh. Biarpun perempuan tua likulisa kita lakit. Sebab setiap barang yang jatuh itu ada yang nemu, biarpun real. Masya Allah. Ya, awas hati-hati, namanya syahwat setan. Sehingga menurut jumhur ulama tetap dikatakan tidak boleh. Biarpun bersalaman dengan orang tua renta. Akan tapi ada pendapat celah, kalau sudah perempuan yang layar cuna nikah, perempuan yang tidak mengharapkan pernikahan. Misalnya, ada seorang perempuan yang tidak mengharap nikah, mohon maaf. Kebayang kira-kira? Seorang ibu, nenek-nenek sepuh dan sebagainya yang tidak kebayang bakal menikah lagi. Mohon maaf, hubungan seks, hubungan ini ada. Tidak membangkitkan syahwat itu loh. Maka ini ada berkenan kalau bersalaman dengan orang semacam ini. Itu pun masih mendapat lemah. Ada pun yang masih umur 18 tahun sama umur 20 tahun itu ya enggak ada celah di sini. Biarpun kiainya sudah tua, umurnya 200 tahun. Sama. 200 tahun tetap laki-laki itu. Maka ini harus kita hadirkan ilmu semacam ini. Kemudian di antara kita yang masih bersalaman, mintalah kepada Allah, ya Allah mudahkanlah aku untuk menghindar daripada dosa ini. Amin. Jadi minta kepada Allah. Sisi lain, yang sudah bersalaman, yang sudah bisa meninggalkan bersalaman, maka jangan merendahkan orang yang masih bersalaman. Tapi ingat, ingatlah dengan doa. Merendahkan bukan ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bu ya, aku mau nanya lagi Kang Hakim. Ya, kadang kita enggak bisa menghindar, Bu ya. Kadang enggak semua orang paham tentang bahwasanya musafahah atau bersalaman itu enggak boleh ya. Jadi akhirnya kadang main nangkup aja gitu kan. Kadang terus dia misalnya orang tua yang nyodorin tangannya gitu. Kadang kita yang ngelak, terus sama saudara, jangan, biar dihormati, nanti enggak sopan. Baik, sebetulnya memang begitulah, kita sering tidak enak dengan manusia tapi enak kepada Allah. Ini permasalahan kita. Kalau kita bersalaman sopan kepada Allah? Tidak, mestinya kita lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang-kadang memang seperti itu, masyarakat yang belum ngerti ya. Kalau tiba-tiba terpojokkan begini, ya sambil kita waktu itu bersalaman dan setelah itu apa? Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kejadian lagi. Sebetulnya kita bisa paham loh ya, kalau orang itu biasa langsung nyalami, kita dari jauh berikan isyarat begini bisa ngerti loh ya. Iya. Kita ngerti, tangan kita angkat sedikit langsung assalamualaikum, lalu kita tutup tangan kita. Mereka paham. Ya, nanti kedepannya tidak boleh kejebak lagi. Mungkin yang pertama sudah terlanjur atau gimana, sudah terlanjur, baik gimana, mau ditolak kan ditarik, kesian kan, tidak enak maksudnya begitu. Iya. Kita salah, tetap salah, akan tapi lihat ke depan tidak boleh nih. Jadi kita bisa kok seperti itu. Biasanya ada ibu yang di mana harus salaman, tapi giliran kita begini, kita mengangkat tangan saja mereka ngerti. Iya. Mereka juga enggak mau direndahkan kok. Mereka langsung begitu juga, sama. Ya. Dan tidak ada masalah semacam ini. Jadi tinggal pandai-pandainya kita itu di dalam meninggalkan salaman. Kalau orang meninggalkan bersalaman karena Allah, aman. Subhanallah. Tapi kalau meninggalkan bersalaman hanya karena pengin dilihat hebat, wah itu enggak bakal benar. Jadi kita meninggalkan salaman karena Allah. Sehingga bukan pilih-pilih, kalau sama yang cantik enggak mau salam. Kalau sama cantik salaman, kalau yang sama jelek tidak bisa salaman. Saya ini enggak benar kayak begitu. Iya. Gini. Jadi kalau selanjutnya Anda sudah ngambil keputusan tidak bersalaman, karena Anda mengikuti karena Anda patuh kepada syariat, maka lakukan itu dimanapun Anda berada. Harus konsisten ya. Dan tidak ada tidak ada mengurangi kok. Kita punya teman-teman yang banyak yang istri-istrinya masih pada bersalaman. Bahkan mungkin karena mereka adalah orang-orang yang, mohon maaf ya, secara agama sangat jauh, bukan saja bersalaman, sampai ada yang sampai pelukan dan sebagainya lagi perempuan. Tapi saat berhadapan dengan kita, apakah salaman mereka? Ya. Tidak salaman, dan tidak ada masalah, dan tidak mengganggu hubungan keindahan. Ya. Maka prinsip itu perlu dipegang. Jadi masalah bersalaman sudah disepakati oleh para ulama. Tolong carikan dimanapun tempatnya, dari kitab-kitab fikih yang sudah berjajaran, dimana-mana semua yang mengatakan bersalaman adalah haram, dan haramnya mutlak, tidak bisa ditawar. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bu ya, terima kasih ya, udah jelaskan. Salaman bukan mahram ya. Betul. Dan memang pernah suatu ketika kejadian ada seorang alim besar diserbu oleh ibu-ibu. Iya. Karena kampungnya diceritakan Mbak Ati tadi dan Muti tadi. Iya. Di satu kampung memang begitu. Mau gimana lagi? Ya tidak bisa ngelak, namanya tidak bisa ngelak, bahkan sampai ada yang digigit tangannya kok. Karena katanya barokah begitu. Perempuan semua enggak bisa dia. Tuh seorang enggak bisa. Ya kalau itu kasusnya malah lain, karena bukan kemauannya. Belum apa-apa kiyainya dari duluan nih. Ini musibah ini. Baik, Bu ya. Jadi enggak sekedar silaturahim biasa ya, berarti Bu ya, Kang Hakim juga. Harus ada. Karena silaturahmi itu intinya silaturahmi itu seolah-olah hanya menyambung hubungan dengan manusia, tapi sebetulnya kita ingin diridhoi oleh Allah. Ya, maka harus kita perhatikan, jangan kita mengunjalin hubungan baik dengan manusia tapi Allah murka dengan kita. Nauzubillah. Dan ada banyak hal yang kita bakal pelajari bersama. Kita langsung berinteraktif ya, Bu ya. Dengan sahabat-sahabat, ada banyak kasus nanti ya di luar sana. Silakan kami berhubung via telepon di 0231-2522-549. Sudah ada yang masuk. Ya, bisa bantu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Sini, Oke, kamu mau di sini. Nama Muhammad wa ana sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Ingin nanya. Ini masalah kayak apa tidak? Apa hadiah ya? Hadiah, iya. Ada apa dengan hadiah? Abu Rahmi yang kalau enggak bawa hadiah itu malu jadinya enggak datang itu ya. Apakah ini termasuk seperti undangan walimah itu? Kadang kalau enggak ada uangnya jadi enggak hadir gitu. Iya. Nah, kerangan ya. Bawa amplopnya aja. Kalau walimah itu, ketika kita yang tidak diundang tapi diajak sama yang diundang itu boleh makan atau tidak? Iya. Ini aja, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu ya, benar, banyak yang enggak datang kondangan. Saya nggak bawa kado tetap. Walimah itu kan sebetulnya kita diundang untuk makan, bukan untuk ngasih duit. Iya. Jadi salah memang. Ini kalau sudah menjadi salah begitu. Jadi kalau saya diundang walimahan, saya itu wajib datang karena untuk menyenangkan orang yang jadi pengantin. Iya. Jadi mestinya tuh saya tuh dibayar ibaratnya begitu untuk nyenengkan, ya. Ya. Bukan kita malah bayar ibaratnya begitu. Ya. Karena tradisi kita. Ya, ya, namanya salah biarkan salah. Kita harus kita rubah. Jadi kita menghadiri walimahan itu karena kita menunaikan kewajiban untuk untuk ikut bergembira atas pernikahan saudara kita. Maka datang ke tempat itu kita hendaknya makan sudah biar mereka senang dan makan yang banyak biar mereka senang begitu. Nah cuman walimahannya niatnya sudah enggak bener. Kadang khitanan saja wali mahan gede-gedean, rupanya apa? Biar kembali duitnya. Betul. Yang dulu pernah balik nyumbang ke sana. Sekarang jadi menjadi ajang gengsi, terus juga akhirnya bukan sesuatu yang baik. Kita perlu mendidik anak kita ketawaduan. Sudahlah khitan begini. Kalau tidak punya duit, jangan dipaksain. Sebab mengeluarkan duit, nanti harapannya bakal balik. Gila lah tidak balik, ngedumel nanti punya utang. Dan banyak gini. Kadang setelah orang hajatan itu pada ngedumel apa yang rumpi sama ya, teman-temannya katanya saya udah kondangan ke si Anu berapa kali tapi mereka ambil kondangan ke saya. Ada seperti itu. Banyak, jadi kadang-kadang dicatat di dalam hatinya dan dalam bukunya benar. Ada catatannya. Ada catatannya. Ya, hati 50 ribu. Masya Allah. Sebenarnya kita harus membiasakan dengan keikhlasan, ketulusan di dalam membantu. Bantulah orang tanpa Anda harap, Anda mengharap balasannya. Anda ini yang kita inginkan. Nah makanya, lah kalau hadiah kayak begitu gimana menumbuhkan cinta? Iya. Jadi lihat, kalau orang menikah lalu kita bantunya, itu ada pahala besar di hadapan Allah, selesai. Jangan dijadikan budaya nanti, walau giliran saya nikah nanti, hitung-hitung nabung lah begitu. Kalau nabung beneran saja sana. Sehingga ngundang walimah, kalau kita ngadakan walimah, ngundang orang, ya benar-benar ngundang agar orang mau makan. Baik. Kemudian kalau saya diundang walimah, kalau saya tidak diundang walimah, kok kemudian ngikut? Nggak boleh, namanya tufaili, haram hukumnya. Iya, Rasulullah sendiri membawa sahabat Nabi, yang tidak diundang, Nabi bertanya, boleh nggak ikut makan ini? Bertanya dulu ini tidak minta izin. Kalau tidak minta izin tidak akan hukumnya haram kecuali orang itu memang sudah rela tahu dekat orang pasti menghormati. Padahal Nabi loh, siapa kira-kira yang tidak setuju yang tidak rela kalau sahabat Nabi ikut makan? Masya Allah. Nggak ada tapi pun demikian Nabi masih minta izin makanya. Buya, berkaitan dengan undangan, sekarang kan banyak undangan yang di situ ada tulisannya dengan tidak mengurangi rasa hormat saudara jika yang Anda bawa bukan berbentuk kado atau karangan bunga. Ya, maksudnya aku minta cepat-cepat gitu lah. Minta uang gitu aja. Ada perlunya. Ada ikonnya Buya, yang karangan bunga dicoret, kado dicoret, yang rupiah itu dicentang gitu kan. Dan, itu kita wajib menghadiri enggak kalau dapat undangan kayak gitu? Harus bayar gitu sebenarnya. Itu biasanya. Enggak usah hadir sudah, enggak usah bayar, enggak punya duit. Itu budaya enggak benar seperti itu tuh. Jadi sehingga makanya manusia itu hidupnya sekarang dengan materi. Ya. Menolong pun karena pengen imbalan, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sudahlah undangan, kenapa harus ada cetakan macam itu? Ada Bu ya. Oh, ada itu. Eksklusif malah. Eksklusif bagaimana? Eksklusif itu adalah yang datang nanti dapat hadiah sarung. Nah, yang datang nanti kan ya. Sudahlah jangan seperti itu. Nah, baik. Tidak seperti itu. Itu adalah bukan sesuatu yang baik. Ya. Karena apa? Yang semestinya ya. Sehingga wali yang menjadi wajib tidak jadi wajib lagi begitu. Karena ada ini berarti kalau saya makan saya harus bayar dong ini. Iya. Itu kadang undangan di hotel kayak gitu ya. Enggak, ini bermasalah sudah. Yeah. Apalagi di hotel bagaimana? Ya, jadi tidak tidak boleh semacam itu. Adapun hukumnya ya. Hukumnya itu kan bukan soreh, bukan sesuatu ungkapan yang jelas. Akhirnya bisa orang paham lah maknanya. Kalau dihapus boleh enggak? Boleh banget. Enggak, kalau dihapus tulisan itu sama tuan rumahnya. Enggak tahu. Ya mungkin enggak boleh, artinya dia minta benar sebetulnya. Ya orang ada ikonnya juga. Ya makanya, berarti itu sebetulnya hanya bahasa lain saja. Iya. Cuman enggak enak maksudnya harus bawa duit lo ya. Iya. Ya, harus bawa duit lah ya. Asik gitu. Duit. Ya. Jadi itu buat makanya kita tolonglah bangun makanya dari awal tadi. Hadiah itu nomor nanti. Iya. Hati itu yang penting. Sehingga kalau itu yang dipikirkan urusan dia atau duit. Jadi hubungan kita selama ini hubungan materialis. Iya. Hubungan materi, kalau tidak ada materi tidak akan bertemu hati. Sehingga kiai pun yang menghormati hanya orang kaya atau yang dihormati kiai. Yang datang rumahnya kiai orang kaya, ahlan wa sahlan. Giliran orang marat, saya masih sibuk dan si istirahat. Kayaknya istirahat. Karena yang datang naik sepeda engkol. Padahal naik sepeda engkol tadi punya mobil, mobilnya lagi macet. Nyesel dia. Jadi memang ada orang materialis. Kiai na'udzubillah. Ini kenapa saya bikin contoh kiai? Karena yang ngomong katanya sih dianggap kiai, biarpun bukan kiai. Makanya hati-hati, tidak seperti itu. Jadi justru lihat Allah, anna intal mungkasirati qulubum. Semestinya yang perlu diperhatikan adalah siapa? Orang-orang yang tidak mampu, orang-orang fakir dan sebagainya. Termasuk di dalam kaidah walimahan. Walimahan itu tidak boleh dibedakan antara si kaya dan si miskin. Kalau ada walimahan dibedakan si kaya dan si miskin, kita tidak wajib hadir. Misalnya hari pertama si kaya, hari kedua si miskin. Tidak boleh seperti itu. Sama walimah itu yang punya duit dan yang enggak punya duit. Yang kaya dan yang miskin sama. Kalau undangannya sama, baru kita wajib untuk datang. Tapi kalau undangannya enggak jelas, bukan enggak jelas, undangannya tidak seperti itu. Laki apa yang kaya-kaya, apa yang melarat-larat, kalau dibedakan antara yang melarat dan yang miskin, yang kaya dan yang miskin, maka kita tidak boleh datang ke tempat itu. Baik, Buya ya. Terima kasih. Dan untuk Anda berikutnya yang bergabung via telepon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dengan siapa di mana, Kak Ini? Ibu Abbas. Bapak Ibu Abbas, subhanallah. Sehat semua, ya? Alhamdulillah. Baik, kita bersatu terlebih dahulu, Bapak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli salim wa barik alaihi wa ala sahbi. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buyanya lagi sibuk dengan santri-santri ya. Oh, Buya ada kan? Ada Buya, cuma lagi ada santri. Ya silakan, mesti dengerin. Mau tanya Buya. Perempuan kan dilarang mendayukan suaranya atau mengeraskan suaranya di depan laki-laki. Keluar mahram. Bagaimana dengan pencerama, mubaligo, atau penyiar dan lain sebagainya? Kemudian sering Buya membacakan kalau tidak salah itu fala takbo bilko atau gimana itu? Apa dalam apa? Al-Quran? Bisa diulang Pak? Apa yang disampaikan Buya? Sering Buya sampaikan ayatnya itu apa Al-Quran kalau hari itu? Oh iya, Al-Quran. Baik. Tanyanya. Terus ya. Dan kemudian ini ketika berjamaah zuhur masbuk. Ketika mau salam si makmum tuh ragu ini apa 3 rakaat atau 4 rakaat. Bagaimana yang mesti dilakukan? Apa menambahnya atau ikut salam aja dengan imam? Demikian Buya, terima kasih atas jawabannya. Baik. Mudah-mudahan kita semua ada dalam kesehatan dan dengan Allah Subhanahu wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Muti nih Muti berkaitan dengan perempuan yang suaranya dilarang untuk dikeraskan. Berkali-kali kami sampaikan bahwasanya suara perempuan di dalam mazhab kita Imam Syafi'i bukan aurat. Suara perempuan bukan aurat. Akhirnya artinya seorang laki-laki mendengar suara perempuan tidaklah haram, dan seorang perempuan boleh mengeluarkan suaranya untuk didengar laki-laki, itu adalah tidak haram. Itu dalam hal apa? Perbincangan wajar, normal ya. Perbincangan wajar. Akan tapi yang tidak diperkenankan adalah kalau sudah rubah dengan mendayu-dayu atau melembut-lembutkan atau ganjen-ganjen itu. Al-Qur'an menyebutkan fala taqdu'na bil qol. Itu yang dilarang istri Rasul. Fala taqdu'na bil qol fa yatma alladhi fi qalbi maradun. Al-Qur'an itu. Jangan sampai wanita-wanita itu melembutkan suaranya sehingga menjadikan orang hatinya itu kotor kepikiran. Kan. Makanya termasuk menyenandungkan Al-Qur'an itu bukan baca wajar. Boleh nggak jadi murad ada perlombaan misalnya? Ya, tidak jelas kalau kita kembali kepada ulama, tidak usah. Itu sangat jelas. Biar kalau dilakukan ya nggak tahu kisahnya bagaimana terjadi masyarakat kita. Kita hanya menyampaikan hukum saja. Al-haq itu harus sampaikan. Maksudnya tidak ada musyawarah semacam itu seharusnya. Wanita itu. Nah, ini mohon maaf. Itu bicara umum ya. Jadi ada pembahasan. Kemarin sudah kita bahas juga pernah masalah-masalah ini. Jadi kalau suara wanita di dalam perbincangan obrolan. Atau nasihat dan sebagainya, maka itu hukumnya adalah bukan aurat. Sehingga kalau seorang wanita ngasih tahu sama seseorang, hukumnya boleh. Dan dia boleh mengeluarkan suaranya. Tapi kalau sudah berubah menjadi dayu-dayu, khudu' fil qaul, dilembut-lembutkan, diganjen-ganjenkan, biasanya orang nyanyi kan, maka itu menjadi tidak boleh. Sudah sangat jelas begitu. Satu. Kemudian di dalam baca ini yang kedua. Yang dua itu. Yang pertama, obrolan biasa atau nasihat dan sebagainya. Anggap saja seusaha ceramah. Atau jadi penyiar dan sebagainya gitu. Itu jelas masuk di bab mubah. Mubah. Boleh seorang perempuan mengeluarkan suaranya, ya, dan boleh seorang perempuan memperdengarkan suaranya, dan laki-laki pun mendengar boleh, asalkan wanita tersebut ngomongnya wajar. Ya. Bukan fala tahdona fil khul. Kalau sudah masuk, bahasanya dilembut-lembutkan, digaji. Kan ada orang kalau ngomong kemenyek, kalau bahasa Jawa Timur. Itu jelas haram kita mendengarnya. Kemayu. Dan ya, kemayu lah, atau ngajen gitu. Itu urusan obrolan biasa. Yang kedua adalah lagu-lagu yang dayu-dayu dan sebagainya. Itu jelas masuk khudu' fil khul. Itu masuk yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an itu masalahnya lain. Memang kalau orang wanita berbicara itu tidak dilarang. Kalau perempuan mau ngomong boleh, memperdengarkan suaranya boleh. Adapun saya itu wajib dengar enggak? Terserah, wong dia ngomong kok, ya kan? Iya. Makanya beda kalau seorang wanita menyenandungkan Al-Qur'an dan seorang wanita berbicara biasa, hukumnya beda. Kalau muti ngomong, saya boleh dengar, boleh ti? Boleh. Tidak. Boleh. Terserah mau dengar atau ti? Iya. Tidak. Tapi di saat menyandungkan Al-Qur'an dengan lagu, menyandungkan Al-Qur'an, maka saya diperintahkan oleh Al-Qur'an untuk mendengar wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Karena kalau seorang wanita membaca Al-Qur'an, orang yang lain dihimbau untuk mendengar, maka artinya akan menjadi satu papasan atau tatapan di sini antara suara dengan telinga kita. Sehingga kita dihimbau. Maka ulama menjelaskan, kalau seorang perempuan membaca Al-Qur'an, hendaknya jangan diperdengarkan kepada orang ajnabi. Itu hukumnya beda. Kalau omongan biasa mah wajar. Tapi Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu siapapun mendengar Al-Qur'an ada perintah. Iya. Di situ idza quri'a Al-Qur'an fastami'u lahu. Kalau engkau dibacakan Al-Qur'an kepadamu, hendaknya engkau mendengar. Siapa yang baca? Terserah yang baca. Maka dari itu, agar tidak mengundang orang pada noleh kepada seorang perempuan, maka jangan menguraskan suara Al-Qur'an. Kalau berbicara biasa wajar. Malahan jadi ada tiga masalah di dalam hal ini, maka hati-hati. Nah, kalau ada kadang-kadang masya Allah, semoga Allah mengampuni. Ya, seorang perempuan mendayu-dayu, melengking-lengking suaranya, membacakan Al-Qur'an di depan kaum laki-laki dan sebagainya. Ya, semuanya karena kalau dikatakan oleh Imam Ghazali, hal semacam ini terjadi karena qillatul ilm. Dikitnya ilmu, kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Jadi, ya kita maafkan, akan tapi harus ada perubahan dong. Makanya di tempat kita tidak ada perempuan bacakan Al-Qur'an. Kalau bisa di majelis, biarpun kadang kita kebobolan ceramah di mana begitu, tak tahunya diiringi oleh seorang ustazah. Ustazah Qori baca Al-Quran satu jam, setengah jam, panjang mendayu-dayu, lihat laki-laki di bawahnya sambil tepuk tangan Allah. Ini subhanallah, ya, kita perlu belajar terus. Dan yang penting kita itu insyaf. Ibu-ibu yang suaranya bagus, gunakan suaramu untuk suamimu, untuk saudaramu, untuk bapakmu, itu saja. Tapi jangan diperdengarkan kepada orang lain, itu hukumnya. Di mana sandaran yang demikian ini? Anda tidak usah jauh-jauh. Yang di masyarakat Jawa, yang akrab dengan kitab Fathul Ma'in, baca di kitab Fathul Ma'in tentang masalah mengeraskan zikir dan orang yang baca Al-Quran. Ada di situ sangat jelas bagaimana hukumnya. Hukumnya adalah jika seseorang membacakan Al-Quran di depan ajnabi, di orang luar, orang lain, maka hukumnya adalah haram. Baik. Karena dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah atau godaan, ya. Karena itu tadi, karena kalau Al-Qur'an orang harus noleh. Harus noleh. Begitulah. Orang diperintah ini. Jadi ya, permasalahan itu. Jadi permasalahan lain. Jadi ada tiga maratib, ya, kalau memahami. Yang pertama adalah ngomong biasa. Yang kedua adalah mendayu-dayu. Yang ketiga adalah baca Al-Qur'an. Kalau ngomongan biasa, obrolan biasa, nasihat. Biarpun nasihatnya dari Al-Qur'an namanya iktibas. Misalnya seorang perempuan mengatakan innallahi atau menyebutkan Al-Qur'an, itu tidak ada masalah. Karena dalam irama nasihat. Tapi kalau sudah melagukan Al-Qur'an, maka itu permasalahannya lain. Baik. Ya, jadi silakan tinggal pilih dan pastikan untuk yang baca Al-Qur'an perempuan mesti harus di dalam kamar aja, Bu, ya. Kan di kamar, di tempat kalau sama-sama wanita mah boleh. Iya. Tidak, kalau pun di ruang ramai, di masjid yang ramai, tidak perlu dikeluarkan suaranya keras, ya, ke? Iya. Keras. Enggak usah pakai mikrofon. Enggak, enggak usah. Nah, kenapa harus pakai mikrofon? Itu biasanya kalau tadarusan, Bu, ya. Tadarusan pagi-pagi di jemaah ibu-ibu. Kita tidak melihat mikrofon. Kesalahan di masyarakat. Ya. Kita akan bicara hukum. Anda pun di masyarakat mungkin kita harus pelan-pelan. Itu lain cerita. Prakteknya ada seorang perempuan, gimana, Bu, ya, kalau tidak ada saya enggak ada yang ngaji. Berarti saya selama ini baca qasidah. Harus ada target dong, berapa bulan harus seperti ini. Anda mengkader laki-laki yang bisa baca qasidah. Susah, berarti tidak ada niat. Artinya boleh ibu membaca qasidah, dimaafkan insya Allah, tapi harus ada target dong. Jangan menikmati sampai tua ibu-ibu tok yang qasidah. Terus generasi mudanya di mana? Tapi tidak ada laki-laki yang mau qasidah, Bu, ya. Nah, karena Anda tidak karena cara berpikirnya memang kayak begini, dipikir perempuan boleh-boleh saja. Kalau sudah perempuan ini darurat kisahnya misalnya, atau hajat kisahnya, karena tidak ada laki yang menghidupkan musola, semuanya pada tidur laki-lakinya. Maka saat itu pun harus berjuang para wanita ini agar nanti yang membaca qasidah bukan wanita lagi, sehingga semakin sempurna. Jadi kita perlu menuju kesempurnaan, tapi tidak boleh kita mengklaim atau menghukumi atau memfonis si fulan begini. Wah, akur suaranya begini, tidak boleh, haram mutlak. Haram itu hukum tertulis, hukum yang dijelaskan oleh para ulama. Adapun penerapannya perlu perlahan demi perlahan. Lalu bagaimana dengan di masyarakat itu ada jamaah yang biasa membaca maulid Nabi kasusnya sama semuanya, karena itu solawat yang dilakukan dan sebagainya, kasusnya sama, tetap diupayakan tidak ada kaum laki-laki. Kalau sudah komunitas perempuan kok lakinya ngelonong lain cerita. Misalnya pengajian ibu-ibu pakai mikrofon, itu kan memang disiapkan untuk ibu. Ada orang yang ngelonong lain cerita. Tapi terdengarnya kan kemana-mana Bu ya. Upayakan mikrofonnya ke dalam. Tidak mikrofonnya di luar. Baik Bu ya, terima kasih. Dan pertanyaan kedua, ada makmum masbuk gitu kan, dia ragu-ragu, tiga atau keempat ikut salam atau itu? Makmum ragu, dia ragu akan imamnya atau ragu akan dirinya? Berbeda ya. Kalau ragu akan imamnya, dia mengikuti imam. Keyakinannya. Nah, jadi orang kalau mengeragu akan imamnya, dia ikuti imamnya kalau sudah assalamualaikum, dia ngira masih tiga. Maka dia nambah satu selesai. Jadi kalau ada keraguan, ambil yang sedikit, tambah satu. Kalau anggap keraguan ditambah, itu selesai. Jadi begitu kaidahnya. Kita ragu, ini sholat saya sudah 3 rakaat atau 4. Jadikan 3 ditambah satu. Allah alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu ya. Dan kita menyapa sahabat kita yang bergabung melalui SMS ya. Berbagi sahabat kita di 305 Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga Bu ya dan seluruh perjuang radio ke selalu dalam keberkahnya. Amin ya Mbak Ambit. Ada Muhammad Zainuddin dari Sumenep Bu ya. Apakah adat silaturahim atau halal bihalal di bulan Syawal juga dilakukan di Hadramaut Yaman? Mohon diceritakan Bu. Baik, ada di sana, ada namanya ziarah semacam itu ada. Ziarah itu cuma biasanya dilakukan itu di hari ketujuh. Hari ketujuh. Karena mereka setelah lebaran hari pertama, mereka pada puasa lagi. Syawalan. Istilahnya watan lah mereka itu. Jadi mereka berkunjung setelah tanggal 7 Syawal. Jadi tanggal 7 Syawal mereka berkunjung. Cuman biasanya dimulai dari ulama besar ini ada ceramahnya di sini. Jadi tradisinya tidak tradisinya diarahkan dahulu. Jadi misalnya hari pertama tanggal 7 itu ke rumahnya, ke misalnya Masjid Hawi, masjid ini, ke ulama-ulama gitu. Jadi di situ nanti sambil saya disiapkan mikrofon untuk sang sahibul bait berceramah gini-gini, nanti pindah ke sana. Adapun setelah itu silaturahminya biasa-biasa saja. Memang tidak semarak di Indonesia Raya ini. Kalau kita kan silaturahminya halal. Jadi setiap waktu, sampai waktu sholat pun pakai silaturahmi. Betul. Jadi kita masuk full luar biasa. Sampai dia arus mudik pun hanya ada di Indonesia Raya itu. Betul Bu ya, hanya ada di Indonesia Raya itu mudik. Cuman secara umum tradisi itu ada. Tradisi itu ada di Hadramaut sana, cuma dimulai umumnya hari ke-7. Baik Bu ya. Dan kita menyapa sahabat kita yang ada di 568. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dari seorang suami Bu ya. Saya belum bisa mencukupi kebutuhan rumah. Istri diajak menginap di rumah orang tua saya, belum mau. Saya pun berencana untuk ngontrak rumah, tapi mertua belum mengizinkan dengan alasan belum tega melihat ekonomi kita. Lalu mertua menyarankan untuk menempati rumahnya yang kosong. Namun kelakuan istri saya kayaknya tidak langsung menuruti. Kalau saya menyuruh menempati rumah orang tuanya dan minta doa agar kita semoga bisa membagikan orang yang kita cintai. Amin. Dari hamba Allah. Amin. Subhanallah. Anda suami yang baik insyaallah. Ibu Anda, keluarga Anda juga baik insyaallah. Mertua Anda juga baik. Pentingnya apa? Anda sendiri pertama pengin ngontrakkan rumah. Iya. Ternyata Anda punya mertua yang baik sehingga menginginkan Anda tinggal di rumah mertua. Ya. Kemudian Anda pun ingin membawa ke rumah Anda sendiri, istri Anda belum mau. Kelihatannya bermasalah, Anda punya istri ini. Terus maunya apa? Tolonglah wahai para perempuan, jangan seperti itu. Jadi kepatuhan kepada suami itu penting. Kalau diajak ke rumahnya suami karena belum punya rumahnya, alhamdulillah masih ada tumpangan kan. Apa yang diinginkan wahai para wanita? Kalau ternyata suaminya rumahnya kurang nyaman karena satu hal, musyawarah, jangan egois wahai para wanita. Kalau diajak ke rumah mertua, ke rumah ibumu sendiri, maksudnya mertuanya kaum laki-laki, maksudnya rumahnya sendiri, ya langsung saja, kenapa kok susah? Karena kita belum mau dipaksain, mau ngontrak mertuanya baik benar, kasihan, tempat itu saja rumah kosong. Jadi para wanita itu jangan seperti itu, jangan merepotkan suami. Ini ada wanita semacam itu. Cuma sisi lain para suami, kalau bisa memuliakan istri, kenapa tidak dimuliakan kan? sudah punya uang, tanah, rumah cukup dan sebagainya, tidak pernah ingin bangun rumah dan sebagainya. Itu juga tidak benar sebagai seorang suami. Jadi tolonglah semuanya yang benar. Kalau dari contoh itu jika benar yang diceritakan oleh saudara kita ini, yang enggak benar seorang perempuannya. Iya. Tinggal di rumah mertuanya enggak mau, ya kan? Dipaksain kayak pengen rumah Mekah langsung gitu. Ini nasib itu enggak benar perempuan seperti itu. Jadi tolonglah banyak. Jika Anda wanita yang mendengar suara ini, tolonglah Anda sadar, dukunglah suami. Jadi biasakan dengan sederhana dulu. Kalau bisa minjem rumah dipinjemin, alhamdulillah. Numpang sama orang tua, lebih dekat sama ibu bapak. Kan bisa dekat, Bang. Wong semua orang rindu pengen dekat sama mertua, sama bapak ibu. Lah kok ini tinggal di rumah bapak ibunya enggak mau, ini bagaimana kisahnya? Semua orang yang punya iman, punya hati nurani itu pengen dekat sama bapak ibunya, punya kesempatan untuk mencucikan piringnya, punya kesempatan untuk menyangakkan nasinya, punya kesempatan untuk mencium tangannya, punya kesempatan untuk melihat wajahnya yang dikatakan oleh Nabi bahwasanya melihat wajah mereka itu lebih baik dari segala kebaikan. Subhanallah. Mungkin dekat sama mertua enggak mau, terus mau apa ini? Ya begitu lah. Ya, mandiri. Mandiri dulu dengan restu orang tua dong. Mandiri harus ada hubungannya dengan orang tua kita. Tidak akan berkah hidup kita. Jadi memang pertanyaan seperti itu tidak sekali dua kali. Iya. Hanya karena seorang istri merasa berlebihan. Kecuali memang begini, seorang wanita bisa beralasan jika di rumah mertuanya itu ada laki-laki iparnya dan sebagainya, iya, yang kemudian kamarnya tidak terhormat dan sebagainya, mungkin demikian boleh musulkan. Pun tidak boleh maksa. Sampai seorang suami menjadi tidak nyaman, mengontrak rumah, bingung, akhirnya lihat, hilang makna cinta. Dan yang diminta oleh sang penanya, doanya adalah insya Allah doa, semoga dimudahkan oleh Allah SWT. Amin. Baik, amin. Ya. Dan sang suami itu sering kesel, marah, serta suka jengkel sama istrinya. Apakah hal tersebut karena sikap keegoisan sang suami? Oh, bukan. Ya, mungkin harus sama-sama koreksi. Bisa saja seorang suami egois, akan tapi mungkin juga karena sikap istri seperti itu. Kan serba salah ya. Iya. Serba salah. Iya. Jadi itu nanti setiap hari mempermasalahkan tempat tinggal tuh. Iya. Padahal subhanallah, ada orang macam-macam seperti itu. Jadi mempersoalkan tempat tinggal tuh, gimana tidak emosi seorang suami. Iya. Intinya wahai para istri, jangan kayak gitulah. Itu istri enggak benar itu sudah. Kan di sisi lain, iya, wahai para suami, jika engkau itu punya usulan itu juga yang baik caranya. Iya. Ataupun Anda ingin membawa istri Anda ke rumah mertua, Anda berikan hujjah yang benar. Mm-hmm. Hujjah yang kuat, bukan hanya egois. Ya, kalau enggak mau, ya enggak mau. Itu juga enggak benar. Kalau begini, harus begini. Tidak. Memang seorang suami harus dipatuhi. Tetapi untuk bisa dipatuhi, kan harus bisa mengambil hati dong. Iya. Baik, itu saja. Baik, terima kasih. Dan kita kembali menuju sebagai yang berkumpul telepon Kang Hakim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersatu terlebih dahulu, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bu Ana. Iya. Baik, Ibu silakan langsung bersama Bu ya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Ini maaf kalau ada yang tanyakan dulu ya. Iya. Ada hadis kan dari Ibu Umar Raja Mu'ad. Dia berkata, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena siapa memakai pakaian yang membuat heboh di dunia, maka Allah akan memberinya pakaian yang menghinakan anak leharnya. Ya. Hadis Muat Imam Ahmad, Abu Daud, kenapa kita belum baca? Nah, yang saya tanyakan di sini, interpretasi dari kata hebohnya itu seperti apa? Pakaian seperti apa yang bikin heboh ya, Ibu? Baik modelnya kah atau warnanya? Sama kan itu siap masalahin gitu. Ya. Masalahnya lagi usfur itu ya. Apa, Ibu? Apa itu makna dari usfur itu? Usfur. Yang sambil membuatkan usfur itu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Assalamualaikum. Banyak riwayat-riwayat semacam itu yang menunjukkan bahasanya yang dimaksud adalah pakaian kesombongan itu saja. Ya. Top-top khuyala, top-top kesombongan. Jadi kalau orang menggunakan baju dengan kesombongan, baju sombong, jadi pakai baju mewah untuk kesombongan, maka nanti akan dihinakan Allah dengan baju yang rendah di akhirat. Yang nanti. Seperti apa baju yang kesombongan? Ya, sombong itu tidak masalah harga, bukan? Iya. Akan tapi siapa yang pakai itu? Pakai, jadi kalau orang dia pakai baju lalu sombong, yeah, itu khuyala namanya. Yeah. Nah, makna bukan secara harfiah baju itu bagus fashionnya, model bukan, dan warnanya. Oh tidak, masalah warna mungkin masalah gambar yang harus diperhatikan, jangan ganggu orang sholat dan sebagainya, itu masalah lain. Jadi pakai baju yang harganya mahal tidak ada masalah, bukan dilarang. Asalkan hati yang ditata. Yeah, hati. Sekarang bajunya kan biasa tapi sombongnya luar biasa. Ayo, Jadi urusannya karena kesombongan. Jadi baju kesombongan, heboh itu maksudnya kesombongan di situ. Kenapa diartikan heboh itu? Padahal heboh itu baju kesombongan. Sikap jadi sombong, yang... sombong. Jadi baju sombong akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun baju asfor, jadi ada baju di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada baju yang berlapis emas, ada baju afiriyah, ada baju-baju Nabi, ada baju-baju yang berlapis sesuatu yang sangat mahal, yang sampai hari ini pun orang kaya Cirebon enggak bakal mampu membelinya. Masyaallah. Itu dihadiahkan ke Nabi, tapi Nabi tidak pernah menggunakannya. Nabi tidak mau menggunakan beberapa baju-baju yang diberi hadiah dari Yaman, baju-baju mewah. Karena waktu itu Yaman punya seni luar biasa. Jadi ada baju bersulam emas, tidak dipakaikan ke Siti Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah memang tidak pernah mengajari anaknya dengan baju kesombongan. Ternyata bajunya Siti Fatimah Zahra, Siti Aisyah bukan Siti Fatimah, Siti Fatimah Zahra. Siti Fatimah Zahra mempunyai baju dengan tambalan 12 tambalan. Jadi jangan pakai. Sekarang pakai merek, apalagi mereknya kafir, merek Amerika. Bangga kalau sudah pakai merek-merek begitu. Wah, itu yang bakal dihinakan oleh Allah dengan baju kehinaan di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mana usulnya juga sudah ibu ya. Baik, langsung kita menyuju sahabat yang bergabung via telepon berikutnya. Silakan di 0231-252-2549 untuk Anda yang berinteraktif langsung bersama Buya berkaitan dengan manajemen keluarga ya. Dan tema kita pagi hari ini, silaturahmi itu indah. Yang pengen silaturahim silakan bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana kak? Dengan Tias. Tias. Tias. Iya. Tias. Tias. Iya, Teh Tias di mana? Di Kesambi. Kesambi. Baik, silakan langsung bersama Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, saya ingin bertanya. Bagaimana hukumnya seorang pengantin perempuan yang menjamak sholatnya tuh? Boleh tidak? Iya. Mohon penjelasannya Bu ya dengan alasan katanya ribetlah karena make up-nya seperti itu. Baik. Cukup ya teh. Baik, terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Seorang wanita yang pakai make up didandanin. Karena kalau harus melakukan sholat bolak-balik, nanti harus dibongkar pasang, maka ini merepotkan. Yang pertama adalah pakai make up untuk siapa? Kalau seorang wanita didandani hanya untuk para wanita-wanita, itu adalah suatu pekerjaan yang halal. Kemudian didampingi sama suaminya, yang menonton adalah kaum laki. Berarti tidak ada dosa di situ. Yang bermasalah, pengantin yang pakai setengah paruh dada. Separuh dada, bajunya bolong-bolong begitu, di kaum hadirin kaum laki-laki ini musibah berat. Dan itu hukumnya haram. Jadi kalau masalah menjamak sholat, misalnya karena sibuknya seorang pengantin, karena didandani dan digandeng, dijajar secara syar'i, nah kalau urusannya syar'i benar, maka ketahuilah pendapat ulama-ulama banyak yang berkenankan untuk menjamak, termasuk Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Sebab Nabi sendiri pernah menjamak tanpa ada sebab hujan, tanpa ada bepergian. Akan tapi lihat, karena ada keperluan semacam itu. Jadi bagi wanita, misalnya pengantin itu acara nanti mau dipertemukan dengan suaminya, ya kan? Jam 1 siang ya, atau jam 2 siang. Kemudian setelah itu akan dipadang di kuade. Tentunya yang menghadiri adalah orang-orang terhormat, orang mulia. Dan dia pun dengan dandannya yang menutup aurat. Baik. Karena jam 2 itu nanti, dia akan melewati waktu asar. Dan biasanya akan berlanjut sampai maghrib sampai isya. Itu bagaimana? Oh, boleh saja menjamak. Jadi waktu melakukan sholat duhur sebelum didandani, jam 12.04 itu langsung sholat duhur sekalikan sholat asar. Asar sekali. Adapun nanti maghribnya ditunda sampai waktu isya. Boleh saja menjamak sholat dalam keadaan pengantin. Tapi khususnya itu pengantin saja. Yang tidak jadi pengantin ya hadir. Tapi itu tapi tentu ada ketentuannya. Bahasanya di dalam menjalankan dandanan itu yang syar'i, yang benar dong. Nah, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bu, terima kasih dan kita kembali menyapa sahabat yang bergabung via SMS ya Kang Hakim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga besar Ahmadiyah selalu dalam rahmat Allah taala. Amin. Buya mau nanya, kalau kita tidak ingin berkomunikasi dengan seseorang, namun bukan karena ingin memutuskan silaturahim, tapi karena ingin menghindari hal yang tidak baik, takut fitnah jika kita harus berkomunikasi, bertemu atau berkomunikasi, kadang bisa bertengkar dan menyakiti kalau bertemu. Itu harus gimana Bu ya? Ada sahabat kita Anda di Cirebon. Baik, itu yang benar. Sebab pertemuan itu harus ada syaratnya. Kita boleh bertemu dengan syarat tidak boleh menggunjing di situ, tidak boleh ada kalimat kotor di situ, Kita membahas masalah bab ikhtilat. Bercampurnya laki dengan perempuan sekalipun bukan dilarang asalkan memenuhi 5 syarat. Yang pertama, semuanya sama menutup aurat. Nah, kalau Anda bakal bertemu dengan saudari Anda, maksudnya kerabat Anda, yang di dalam pertemuan Anda pasti itu Anda dia tidak menutup aurat, Anda tidak boleh datang. Acara halal bihalal. Bihalal. Anda yakin bahwasanya saudari sepupu-sepupu perempuan Anda tidak memakai kerudung, maka Anda tidak usah datang. Karena apa? Anda akan melanggar Allah nanti. Jadi silaturahmi semuanya itu harus ada aturannya benar-benar. Jadi kalau Anda datang ke tempat tersebut, kalau Anda bertemu dengan orang tersebut, hati Anda kotor. Misalnya terjadi percekcokan, perselisihan, atau mungkin terjadi gunjingan, dan seperti itu Anda sudah berpengalaman, maka Anda pun tidak boleh datang. Dan tidak bolehnya datang bukan sekedar sunnah, wajib Anda tidak ada tidak datang. Sebab kalau Anda datang masuk dosa, namanya menggunjing. Dan bahkan sebagian orang harus menghindari seperti itu. Bahkan majelis ulama pun demikian. Kalau digunakan untuk menggunjing, jangan datang lagi. Wajib hukumnya untuk tidak datang. Baik. Masya Allah. Baik. Jadi jangan main-main urusan dosa kepada manusia. Apa ingin dapat pahala tapi dapat dosa. Masya Allah. Baik Bu ya, dan kita menyapa sahabat kita berkaitan dengan zakat ini Bu ya. Karena kan ada mau zakat fitrah juga. 422. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak disebutkan. Coba nanti bareng di belakang. Ada di daerah saya, Buya, zakat mal dan zakat fitrah itu diserahkan di kiai, termasuk orang tua saya. Saya bilang jangan begitu, kata orang tua, kamu ngaji di mana? Gitu katanya, mohon penjelasan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Zakat boleh diberikan kepada kiai dan masjid, tapi untuk menyalurkan, bukan untuk diambil. Diambil. Bukan untuk diberikan kepada sang kiai. Kalau kiai tidak boleh, kalau pun kiai tidak boleh, sudah jelas. Kalau kiai nyatanya belajar, nanti bilang belajar di sini. Saya tuanya nanya. Nah, tanyakan saya belajar di mana? Anda belajar di mana selama ini? Itu saja. Itu masalah jelas. Itu masalah jelas. Saya sampai tuliskan satu buku. Tidak diperkenankan zakat diberikan ke kiai. Yeah. Tolong yang mengatakan boleh ke kiai itu ulama mana? Empat madhab tidak ada semuanya. Kalau kiainya melarat, dan saja melarat, dia usah pakai nama kiai. Kiai sekarang kaya-kaya mobilnya banyak, terima zakat. Apa tidak malu gitu? Jadi zakat itu untuk fakir miskin. Sangat jelas kalau ada orang ngomong begitu, menunjukkan dianya tidak pernah baca buku fikih. Sekarang ilmu itu bukan ilmu kata di dapur sambil menyimak. Tidak. Pembahasan diskusi fikih ini pembahasan ulama empat madhab ngomong apa, ahli tafsir ngomong bagaimana, nafsir fisabilillah itu seperti apa. Jelas begitu. Juga hanya latah orang, oh zakat diberikan ke masjid untuk bangun pondok. Haram. Tidak boleh zakat untuk bangun pondok. Zakat tidak boleh untuk bangun masjid. Lihat. Sekarang yang membangun masjid dengan duit zakat itu, coba, rela atau tidak? Anda pernah ke rumah sakit atau tidak? Hari ini kira-kira ada enggak orang menangis tidak bisa bayar rumah sakit? Banyak. Banyak. Bagaimana kita rela menggunakan duit masjid, duit zakat untuk masjid, coba? Untuk kiai dan sebagainya. Kiai kalau kuat, kiai melarat. Kalau kiai melarat, bilang melarat, itu saja. Sudah selesai, nanti dapatkan zakat yang banyak. Dan memang kalau Anda menemukan kiai melarat, hendaknya Anda dahulukan. Ya kan? Iya. Itu. Tapi kalau kiai kaya, kadang-kadang ada pertanyaan semacam itu. Gimana? Belajar di mana kamu? Seolah-olah orang lain bodoh semuanya. Iya, maksudnya? Iya, betul, paham. Pertanyaannya itu seolah yang ngajari ente itu salah. Ya benar, jadi yang mengatakan, paham, terus begitu. Tidak ada lagi makna lain. Kalau ada orang, bapaknya nerima zakat. Anaknya negur, abah jangan begitu. Dia tanya, belajar di mana ente? Maksudnya, ente itu bodoh, nak. Guru ente juga tidak benar, padahal kebalik. Sampai kita menulis buku itu melacak. Saya menulis buku Kasful Humma itu. Saya lacak perkataan ulama yang sudah didiskusikan, yang sudah didiskusikan di MUI dan basis badan amil zakat, buku yang didiskusikan dalam bahasa Arab itu. Saya tidak mengeluarkan pendapat saya. Mohon maaf, saya tidak punya pendapat. Saya tidak ada pendapat, bagi saya itu tidak ada. Saya ini bukan mujtahid. Tapi saya mungkin pendapatnya ulama-ulama gede. Tidak ada yang mengatakan boleh zakat diberikan ke namanya kiai, masjid, madrasah dan sebagainya. Tidak ada. Ada pendapat lemah. Pendapat lemah, pendapat siapa itu? Katanya Kofal Asyashi. Kofal Asyashi yang mana? Kofal Asyashi ada satu. Yang satu Mu'tazilah, satu begini. Yang satu Fakih, yang satu Fasir. Yang mana? Kofalnya saja harus dijelaskan. Kofal yang mana? Enggak ada. Pun kalaupun ada pendapat lemah, ini urusan duit. Kalau urusan duit, jangan pakai pendapat lemah. Pendapat lemah urusan wudu, bakal wudu, bakal wudu. Urusan duit, urusan haknya manusia, haknya orang fakir. Kan? Hanya orang fakir yang tidak bisa makan, tidak bisa berobat. Sampai kita menemukan satu orang, seorang ibu-ibu sakit, tidak dibawa oleh anaknya ke rumah sakit karena ibunya tidak mau. Kenapa? Saya tahu nak kamu tidak punya duit, lihat. Sampai meninggal dunia, anaknya nangis, nyesel karena apa? Ibu saya meninggal dunia karena saya tidak bisa mengobati. Sampai saya marah, kenapa tidak laporan ke orang lain? Datang ke sini banyak, zakat-zakat itu. Nah, ada orang meninggal gara-gara enggak bisa berobat. Relakah kita menggunakan duit zakat untuk masjid? Coba Allah, coba berpikir yang sehat. Makanya saya keras masalah ini karena salah, zakat itu salah. Banyak orang menangis di pojok rumah sana, rumah saya. Anda duduk rumah sakit umum, jangan rumah sakit yang mahal. Rumah sakit umum duduk di pintu sana. Berapa kali Anda mendengar orang nangis? Allah, ini harus kita kembalikan. Ada satu buku antara para asatid, para ulama yang mengerti bahasa Arab barangkali. Saya sudah menuliskan Kashful Ummah fi Israf fi Israf Zakat di Masalah Ammah. Hukumnya memberikan zakat kepada masalah ammah, masjid, madrasah, termasuk dalamnya kiai. Saya bahas secara tuntas di situ. Dan saya datangkan perkataan ulama semuanya. Dan sudah dibahas oleh badan amil zakat waktu itu. Karena waktu itu memang ada sebagian para saudara-saudara kaum muslim yang ingin tahu lebih dekat, ingin tahu hakikatnya. Lalu disusikan di situ. Dan videonya juga ada sudah 2 jam setengah masa itu. Mohon maaf, kalau pun ada pendapat misalnya Syekh Qardhawi ngomong gini-begini, hei, ini tidak bisa menandingi pendapatnya ulama 4 madhab. Dan kadang kasus di Qatar, kasus di Kuwait bukan kasus di sini. Kalau di Kuwait misalnya buat orang pada kaya semuanya, iya enggak? Kalau di sini memang kaya semuanya. Kalau di Kuwait seandainya ngambil pendapat lemah masih masuk akal. Seandainya ngambil pendapat lemah masih masuk akal. Karena apa? Di sana tidak ada orang melarat. Dan sekarang kayak kehabisan orang melarat ini. Jadi satu tempat dengan tempat itu berbeda hukumnya. Apalagi ini mendapat jumhur ulama. Dan urusan zakatnya saya tegas. Karena apa? Kasihan ini. Sudah tegas 6 tahun saya itu, 5 tahun saya tegas begini. Masih ada orang datang apa? Buya, ini zakat untuk Buya. Ini orang sakit, ini hadir pengajian tidak pernah buka telinga. Sudah dibilang jangan, masih ngasih Buya, ini zakat untuk Buya. Astagfirullah. Jadi ente ini dekat dengan saya hanya dekat bohir saja. Enggak pernah ikut ngaji, hanya seneng gumpul-gumpul saja. Masih dikasihkan ke kita. Innalillah. Loh, enggak boleh Buya. Nah, ketinggalan. Sudah disebar di CD, setiap radio diumumkan ini. Masih saja wahai kaum muslim, wahai ahli iman. Hei orang yang tidak berhak beriman zakat, kok Anda beriman zakat? Ketahuilah, takutlah kepada Allah. Ada 3 penjahat di dalam zakat. Yang pertama, orang kaya tidak mau membayar zakat. Yang kedua, orang enggak ngerti bayar, enggak ngerti membagi zakat, baginya tempat yang salah, ambil yang salah. Yang ketiga adalah orang yang tidak berhak nerima zakat. Itu semua penjahat di dalam zakat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bu, subhanallah. Waktunya mepet banget, Bu, ya. Satu itu pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, ya. Mana tadi mutinya hilang nih, ya. Bagaimana cara menghilangkan sakit hati sama seseorang? Oh, gampang sekali. Kalau orang mau, resepnya mudah, tapi Anda bisa tidak menjalankannya. Yang pertama, doakan orang yang menyakiti hatimu dengan doa-doa yang baik. Yang kedua, besok hari kirim hadiah dan selesai. Itu pendidikan dari Nabi, dan ambil resep ini dan jangan ditolak. Baik, selesai. Anda doakan setiap malam, ya Allah, orang yang menyakiti semoga kau beri kebaikan. Suaminya tambah cinta dan sebagainya. Besok ambil barang yang paling bagus yang Anda miliki. Kalau ternyata hati Anda masih sakit, saya ganti. Masya Allah. Karena resep dari Nabi itu sudah pasti mujarab. Anda kasih hadiah dengan senyum, sampaikan ke dia. Kalau hati Anda masih sakit, datang ke sini, Anda diganti. Masya Allah. Baik, Bu. Sebagai terakhir, kebersamaan kita bersilaturahim ini indah, Bu, ya. Allah. Dan apa namanya kesimpulannya sambil menjawab pertanyaan Ibu Dwi dari Cirebon. Sejauh mana batas salaman dengan saudara dari orang tua dan saudara dari suami? Yang biasanya tradisi pas lebaran itu kan seperti yang tadi beritanyakan, itu kadang nggak bisa dihindari salam-salaman. Nah, tidak boleh. Baik. Saya lagi tidak boleh bersalaman. Cuman kasusnya yang ditanyakan Muti tadi terjebak. Tiba-tiba harus bersalaman. Ya jangan terulang lagi dong. Artinya sebetulnya tadi bisa dengan jarak jauh. Kita minggir ke tempat agak jauh, cukup mengangkat tangan, sudah be. Selagi tidak boleh, mari kita amalkan ini semuanya. Ilmu itu baru berbuah kalau kita Mengamalkan. Ada nilainya, ada pahalanya, bukan hanya dihafal. Sedikit demi sedikit. Baik, ada pun silaturahmi yang memperindah kehidupan itu adalah jika kita tepat di dalam cara bersilaturahmi. Dan kita benar. Kan sebab keindahan itu adalah kita cari. Dan kita kalau mencari sesuatu harus di tempatnya dan dengan caranya. Kalau tidak tahu tempatnya, bisakah kita mencari sesuatu? Tidak. Ataupun kita tahu tapi enggak punya cara? Enggak juga. Enggak bisa. Susah. Nah, maka susah. Tahu intan permata di dalam lah. Tahu. Tapi gimana ngambilnya? Enggak bisa nyelam, bisa enggak itu? Enggak. Jadi harus tahu. Pertama, kita harus tahu di mana makna kasih, cinta, keindahan, kebahagiaan itu. Kemudian gimana cara mencarinya? Kita ketahui bahwasanya makna kebahagiaan, keindahan dalam kebersamaan itu bukan rumah megah dan sebagainya. Sebab rumah megah bisa jor-joran. Rumah megah bisa sombong-sombong. Karena memang keindahan bukan di rumah megah atau mobil mewah ataupun harta melimpah. Akan tetapi yang memiliki keindahan ada di hati siapa yang memilikinya. Masya Allah. Satu. Jadi yang perlu kita cari. Jadi kalau mencari cinta kasih bukan di rumah mewah. Akan ada di balik hati yang tersembunyi. Di dalam hati kita. Satu. Yang kedua adalah caranya yang benar. Karena yang kita cari adalah hati, berarti yang kita pentingkan adalah cara urusan dengan hati. Maka bagaimana kita harus tahu cara? Ya. Caranya yang benar silaturahmi, iya, akan tapi membidik menuju kepada hati. Itu. Ya. Itu saja sederhana. Dan tanpa melanggar syariat Allah. Itu termasuk cara, karena kita mencari cinta, yang punya cinta adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup bersama dengan doa keberkahan. Insyaallah semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Jika ada yang mendengar suara ini yang mohon maaf jika hatinya tidak nyaman karena kalimat-kalimat atau fatwa-fatwa yang kami nukil tadi, senantiasa kami doakan khusus buat mereka yang hatinya terluka. Semoga Allah memberikan segala kebaikan, mengangkat derajatnya. Kalau beliau adalah kiai akan semakin berkah murid-muridnya. Kalau beliau adalah orang kaya akan semakin berkah hartanya. Kalau dia adalah seorang ustaz, dia akan semakin berkah ilmunya. Ini saja, dan semoga dari kaum muslimin semuanya mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat lahir batin mereka. Allah mewujudkan keindahan di dalam dirinya, keindahan di dalam keluarganya, keindahan di dalam masyarakatnya, keindahan di dunia ini dan keindahan di akhirat, dan keindahan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Kang Hakim, terima kasih Buya, terima kasih atas ilmu dan pembelajaran pagi hari ini ya. Untuk Anda semua juga ya Kang Hakim ya, yang sudah bergabung 92,9 FM juga, terima kasih. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat dijawab ya. Iya, karena banyak sekali waktunya terbatas. Insyaallah, nanti kita sambung di pembelajaran berikutnya ya. Kang Hakim, terima kasih sudah menemani aku pagi hari ini ya. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat yang sudah meraih 92,9 FM Cirebon. Sahabat kita yang ada di Tulung Agung ya, Samar FM, Radio Kukuningan, Radio Azam, Darul Mustafa, Madinatul Salam, MBS FM Gresik dan juga Blitar. Ada sahabat kita juga di Radio Wadi Sukabumi, sahabat di Radio Streaming Alif Lampung, dan di Radio Panwal Pohuwato Gorontalo. Kita berdua pamit ya dari ruang dengar 92,9 FM Rumahku Syurgaku. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.